إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله أياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جمعة جمعة أعزني الله أياكم. Setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan yang baik, serta mendapatkan rizki yang halalan thayyibah. Demikian pula, setiap kita pasti menginginkan kenikmatan yang kekal berupa jannah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan perkara tersebut tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan kemuliaan di kehidupan dunia ini dan kemuliaan kelak di akhirat, maka hendaknya dia berpegang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih lagi untuk diri-diri kita diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk beristiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Dan makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan yang merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa ayyuta'a fala yu'sa ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. Dan makna bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ketakwaan yang merupakan hak Allah SWT adalah untuk Allah SWT ditaati dan tidak dimaksiati. Untuk Allah SWT diingat dan tidak dilupakan. Untuk Allah SWT disyukuri dan bukan dikufuri. Sedangkan makna bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan yang merupakan kewajiban atas setiap hamba sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, fattakumullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan kalian. Maka inilah makna bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan yang merupakan kewajiban setiap hamba, yaitu seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayuhan nasu taku rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat merupakan perkara yang sangat besar. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yukhatibullahu nasa kafatan bi ayyat taku rabbahum. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara manusia seluruhnya untuk mereka bertakwa kepada Rabb mereka, allazi rabbahum bin ni'amil zahirati wal batinah, yaitu zat yang telah memberikan nikmat kepada mereka berupa kenikmatan yang zahir dan kenikmatan yang batin. Fa haqiqun bihim ayyat taquhu, maka pantaslah bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bitarkis syirki wal fusuki wal isyan, dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kefasikan, serta meninggalkan kemaksiatan. Wayamtathilu ama awamirahu mahmastata'u, demikian pula pantas bagi mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan mereka. Tsumma dzakara ma yu'inuhum 'ala taqwa wa yuhadziruhum min tarkiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang bisa membantu mereka untuk merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka dari meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahwal ikhbaru bi ahwalil qiyamah, yaitu berita tentang kengerian-kengerian pada hari kiamat. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat merupakan perkara yang sangat besar. Dan takwa sebagaimana didefinisikan oleh Thalib Ibnu Habib rahimahullah ta'ala adalah anta amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju wa thawaballah, wa anta truka ma'siyatallah ala nuri min Allah makhafata azabillah. Dan makna takwa adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu. Engkau takut atau engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, dikarenakan engkau takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dari definisi ini, dari definisi takwa ini, terkandung padanya dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui bahwasanya takwa memiliki banyak sekali keutamaan. Dan di antara keutamaan takwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda, perkara yang akan membedakan, yang dengannya seorang akan bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, akan bisa membedakan antara perkara-perkara yang bermanfaat dan perkara-perkara yang bermudarat. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk beramal saleh sehingga dengannya bisa menghapus dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kalian untuk beristighfar dan bertobat kepadanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan di antara keutamaan dari takwa yang lain sebagaimana dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikannya, menjadikan baginya makhraj, jalan keluar, jalan keluar dari berbagai permasalahan, baik permasalahan yang berkaitan dengan ma'isyahnya, permasalahan yang berkaitan dengan harta-hartanya, permasalahan yang berkaitan dengan anak-anaknya, permasalahan yang berkaitan dengan masyarakatnya, serta permasalahan-permasalahan yang lainnya. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan di antara keutamaan takwa yang lain, bahwasanya ketakwaan itu akan menjadi sebab dimudahkannya berbagai urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan dari urusan-urusannya. Berkata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, seseorang jika telah sempit kondisi yang ada di hadapannya, pintu-pintu sebagian kebutuhannya telah tertutup, maka ketakwaan merupakan kunci pembuka berbagai kesulitan tersebut. Ketakwaan merupakan sebab kemudahan dari berbagai kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memudahkan berbagai urusannya. Kemudian di antara keutamaan takwa yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka takwa merupakan sebab yang akan membuat seseorang menjadi, yang akan menjadi sebab orang-orang akan bisa beramal dengan amalan soleh. Kemudian faedah dari ketakwaan yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada. Maka beliau bersabda, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa athi'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah dengan salat lima waktu dan berpuasalah pada bulan kalian itu puasa Ramadan dan tunaikanlah zakat-zakat dari harta-harta kalian dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mengokohkan kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.